إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه Ustanna bi sunnatihi ila yamin din wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Al-Musyuja, pembahasan fikih muamalah, yang sampai kita kepada bab al-wadiyah, yaitu berarti titipan. Ya, ini titipan tanpa ada imbalan. Si yang menerima titipan tidak menerima imbalan. Kalau yang menerima titipan menerima imbalan, seperti umpamanya beberapa orang atau beberapa pihak membuat parkiran sekitar tempat mobil ke kota Jakarta, umpamanya di pinggiran Jakarta mereka buat parkiran motor dan berbayar perharinya sekian ribu. Maka ini bukan titipan wadiah dalam istilah bahasa Arab. Ijaroh. Karena sewa umpamanya per hari sewanya 5.000 rupiah. Ya, umpamanya. Maka ini adalah ijaroh akumnya. Akarnya bukan titipan wadiah. Tapi wadiah tidak boleh menerima upah. Karena akarnya akad amanah. Bila menerima upah berubah akarnya menjadi akad ijaroh. Dan semua hukum ijaroh berlaku pada kasus ini. Ya. Yang demikian, kalau kita umpamanya ke masjid ingin sholat, sendal Anda baru beli dengan harga yang cukup lumayan, 100.000 umpamanya 150 segala. Kalau Anda letakkan saja di tangga masjid atau di sekitar yang biasa orang letakkan sendal di situ, ya, ini nama akadnya apa? Letakkan sendal. Nama akadnya letakkan sendal di situ. Nah, kalau ada yang jaga di situ, kalau Anda mau ngasih fee boleh, kalau dia dikasih uang juga boleh. Ini yang maunya bisa dinamakan dengan wadiah. Nah, ketika sendal Anda hilang, Anda tidak bisa nuntut ke dia. Karena akadnya akad amanah. Kecuali dia lalai. Ketika dititipkan iya, ketika orang sholat dia juga pergi sholat. Berarti di sini dia lalai. Dan hilang sendal Anda, maka dia wajib mengganti. Tidak bisa dia mengatakan bukan ke akad wadiah amanah. Pintar juga ini anak. Betul akad wadiah amanah. Tetapi Anda ta'addi. Anda telah melampaui batas. Maaf, Anda telah tafriṭ, melalaikan amanah. Melalaikan amanah. Maka dengan demikian akadnya berubah menjadi akad yang ada penggantian atau ada bomanah. Karena akad ada dua, akad amanah dengan akad bomanah. Amanah tidak ada kewajiban pihak akad lawan transaksi untuk mengganti. Kalau bomanah ada kewajiban. Yustahabu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Disunnahkan menerima akad wadiah tadi bagi siapa yang bisa diperkirakan amanah untuk melakukannya. Maka dalam hal ini, dalam kasus umpamanya sendal masjid yang dititip tanpa ada berbayar, kalau mau bayar silahkan, kalau enggak ada masalah, sepertinya begitu. Maka dianjurkan pihak masjid mengangkat orang yang di sana, orang yang amanah, bukan asal sembarang orang. Karena dia berkaitan dengan hajjah muslimin, dengan kepentingan kaum muslimin. Kalau dikatakan sendal, urusan sendal, iya, kalau sendal swallow atau sendal jepit, kalau sendalnya harganya jutaan, banyak yang sendal harga jutaan. Maka ini suatu hal yang mahal. Jadi sangat tidak nyaman seorang yang ingin sholat kemudian tidak mendapatkan keamanan pada sendalnya, pikirnya sendalnya terus ketika dalam waktu sholat. No, enggak khusyuk. Dan terkadang bahkan sebagian orang tidak mau sholat berjamaah karena alasannya sendalnya hilang terus setiap sholat berjamaah di masjid. Sangat memalukan kaum muslimin seperti ini. Ya. Apakah di negara-negara muslim yang juga seperti ini kasusnya? Allah Ta'ala alam. Terkadang ada juga, terkadang tidak. Terkadang ada mungkin salah bawa. Ya. Allah musta'an. Atau dibuat seperti sebagian masjid, dibuat locker dan diberikan kunci, silahkan si orang yang sholat bawa kuncinya. Tapi sering kasusnya kuncinya ke bawah sama dia. Untuk membongkar kunci lokernya juga lumayan menggunakan dana. Wallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan kaum muslimin untuk melaksanakan syariat yang ini. Nah, Ustaz. Wala tutmanu illa bita'addi. Dan pihak yang menerima akad wadi'ah titipan ini tidak ada kewajiban jamin kecuali dia melampaui batas. Ada dua bentuk, ta'addi dan tafarid. Tadi ketika seseorang menitipkan sendal tadi umpamanya ini, kasus sendal kasus itu kasus contoh umpamanya. Atau dia menitipkan motor tanpa berbayar. Kemudian dititipkan di tempatnya di sini. Lalu dia pindahkan tanpa izin sebelumnya kepada pemilik motor. Di sini dia melampaui batas. Ternyata dari tempat tadi hilang. Maka dia wajib mengganti. Walaupun penitipan motor ini tidak berbayar pada awalnya, tapi karena ada unsur ta'addi, dia melampaui batas, atau tafrid. Tafrid artinya dia tidak melakukan sesuatu hal yang harus dilakukannya, seperti kita katakan dalam penjagaan sandal tadi. Harusnya dia tidak ikut sholat, tapi dia ikut sholat berjamaah. Sehingga kesempatan bagi orang yang berpikiran buruk untuk mengambil sendal yang mahal tadi, maka dengan demikian dia semenanggung. Wa qawlu mudai maqbulun fi raddiha 'ala al-mudi'i. Dan perkataan orang yang menerima titipan itu diterima pada mengembalikan barang kepada orang yang menitipkan. Setelah sholat 4 jam atau setengah jam setelah itu, datang orang yang menitipkan sendal, orang yang menitipkan sendal tadi. Kata yang menerima titipan, sudah saya serahkan. Sudah enggak ada lagi di sini satupun. Setelah saya biasanya 10 menit setelah azan, setelah sholat biasanya udah pada enggak ada yang tinggal di sini. Enggak, saya belum ambil. Maka dalam hal ini firadhiha, karena si yang menerima titipan yakin sudah mengembalikan, perkataan dia yang diterima. Bukan perkataan orang mendakwakan belum menerima tadi. Karena kalau tidak, semua orang mengatakan belum diterima. Karena pada dasar akadnya adalah amanah, kecuali akadnya adalah akad bermana, yaitu dengan akad sewa menyewa, dan dia menjamin. Wa alaihi ayahfawaha fi hibri misliha. Orang menerima titipan tadi hendaklah dia menjaga barang tersebut dalam pemeliharaan semisalnya seperti sendal tadi. Kita katakan untuk sendal pemeliharaannya bukan di tangga masjid, tetapi ada tempat locker khusus biasanya sekarang kan ya. Maka itu yang dianggap dengan fi hadzi misliha, pada keamanan semisalnya. Wa idza tuliba biha wa akhara radda ma'a al-qudrati 'alaiha dhamin. Bila orang yang menerima titipan diminta oleh orang yang memberikan titipan, sholat belum, dia sebelum titip kemudian dia wudhu, kemudian ada satu hajat dia ingin keluar lagi, belum sholat, lalu dia minta titipan sendalnya tadi, lalu pemberi penerima titipan enggak sholat dulu baru nanti karena dhamin, sekarang dia menjamin. Bila ternyata diburu-buru dan tidak pakai sendal dia pergi, ada hajahnya di luar di sana, satu dengan halal umpamanya, ya, kemudian dia datang lagi hilang, maka dia sekarang menjamin si penerima titipan. Cukup pembahasan dari Abu Syuja insyaallah. Ya, dan insyaallah pekan depan kita masuk kitab faraid dan wasaya. Masyaallah faraid. Faraid ini sebenarnya hari sudah menguasai banget masyaallah. Insyaallah ada ihsan Ustaz. Allahu Akbar. Barakallahu fiik Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan sebelum Anda menghubungi kami, dikecilkan volume televisi atau radionya agar tidak terjadi feedback. Atau Anda ingin mengirimkan pesan singkat, mulai sekarang di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan, Ustaz. Ustaz, saya sudah pensiun. Ada dana yang saya simpan di bank syariah, dan bagi hasilnya yang jauh lebih kecil dari gaji waktu saya bekerja, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah dana yang saya simpan di bank tersebut yang seperti bentuk berusaha harus bayar zakat malnya, Ustaz? Kalau saya bayar praktis 5 bulan dari setahun hanya untuk bayar zakat saja. Barakallahu fiik. Allahu barik fiik. Pada bapak yang bertanya, apakah ada kewajiban zakat mal dari harta yang disimpan tadi, sedangkan harta ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Lihat kebutuhan Anda sebulan umpamanya berapa. Anda umpamanya kebutuhan Anda sebulan 5 juta dikali 12 menjadi 60 juta, sedangkan tabungan Anda tadi, deposito Anda atau wadiah di bank syariah tadi sebanyak 100 juta, berarti Anda kaya. Ada kelebihan 40 juta. Dengan demikian, ya, maka Anda mengeluarkan zakat 2,5% dari 100 juta tadi. Paham? Ya, tayyibah begitu. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan berikutnya dari saudara kita yang bertanya, Pak Rai di Depok. Ustaz, apabila sebagai seorang muslim boleh tidak membuat bisnis rumah jompo, tapi penghuninya kebanyakan non-muslim dan mereka juga melakukan peribadatan agama mereka di panti kita, halalkah usaha seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oh, ya barik fikir, akhi. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan, suatu hal yang dianjurkan dalam syariat. Dan untuk hal ini, bila Anda membutuhkan biaya, dimenangkan Anda untuk menarik upah. Kalau bisnis panti jompo, ya, kesempatan Anda untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang lanjut usia ini, ya, kesempatan Anda untuk mengajarkan mereka kalamullah, mengajarkan al-Islam bagi umpamanya pelanggan atau konsumen yang belum muslim atau muslimah, diperbolehkan Ustaz misalnya kita mengajar, wajib kita bagi Anda. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Allah menyuruh kita untuk mengajak mereka masuk ke jalan Allah jalla fi'ula, sehingga yang mendapatkan bukan saja uang sewa tapi timbunan pahala, karena man da'a ila khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Masuk satu orang dalam kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Bukankah suatu kebaikan seorang yang akan mati jompo, akan mati di waktu dekat, kemudian Anda selamatkan dia dari neraka, ketika dia mati pasti masuk surga insyaallah. Ini walaupun Anda tidak dapatkan fee, cukup fi dunia akhirat bagi Anda dalam bentuk ini insyaallah. Tapi boleh bagi Anda mengambil fi atau upah dari para orang yang menitipkan lansia tadi. Allah barik. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan Ustadz, bagaimana hukumnya tentang parkiran kendaraan yang dia mengharuskan kita untuk membayar? Jika kendaraan kita hilang, bagaimana apakah tukang parkir tersebut bertanggung jawab, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Allahu barik fiik. Dalam akad wadiah tadi tidak ada bayar-membayar. Sehingga akadnya amanah. Tapi bila Anda menitipkan motor atau sendal atau mobil parkiran umpamanya dan berbayar, maka akadnya bukan wadiah ini. Akadnya ijarah. Akad sewa menyewa. Yang telah kita bahas sebelumnya perbedaan para ulama tentang akad ijarah itu. Apakah akadnya ada jaminan atau tidak? Yang jelas ketika Anda parkir, dituliskan di parkir sana mereka menjamin setiap kehilangan atau tidak? Nah, itu sah. Kalau mereka mengatakan tidak menjamin kehilangan di luar kemampuan mereka, maka apa boleh buat? Juga Anda cuma bayar uang 5.000 rupiah. Ketika hilang mereka harus menjamin, berarti mengganti harga 400 juta habis usaha mereka 10 tahun ke depan. Ya. Kecuali ada unsur kelalaian dari mereka. Itu iya. Wajib mereka tanggung. Bila tidak ada, mereka sudah menjaga dengan baik. Allah barik fikum. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan kini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi secara langsung via telepon di 0218236543. Kami persilakan telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Ibu siapa di mana? Ini Ibu Ratna di Cianjur. Silakan Ibu Ratna. Oh iya. Gini Ustaz, saya kan seorang PNS guru yang otomatis sudah dapat gaji dari pemerintah. Nah, kewajiban guru mengajar itu adalah 24 jam per minggu. Kemudian dari sekolah per minggu? Iya, per minggu. Berarti per harinya? Itu tergantung, pokoknya per minggu itu totalnya 24 gitu. Ya, berarti per harinya 4 jam. Iya. Ya, nah, dari sekolah terus, itu kami juga dapat honor ternyata. Honor dari? Dari sekolah. Sekolah yang? Dari sekolah yang saya tempat bekerja itu saya dapat honor. Dari pemerintah juga dapat gaji? Dapat gaji. Pemerintah membolehkan nggak seperti itu? Itu tergantung sekolahnya katanya Pak Ustadz. Enggak, perjanjian ini dengan, bukan S kan ya? Iya. Perjanjian ini dengan tempat ibu dapat PNS tadi, apakah kalau ibu diperbantukan di sekolah lain dibolehkan menerima honor lagi atau tidak? Itu boleh kalau begitu. Boleh kata mereka? Ya. Kalau boleh tidak masalah. Oh, enggak apa-apa ya Ustaz. Iya, barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya ragu. Gimana Ustaz penjelasannya kalau misalnya enggak boleh? Saya ragu, ragunya saya. Gimana, Ustaz? Betulkah pihak pemerintah mengizinkan atau mengizinkan menerima double gaji ini? Dari yayasan dan dari pemerintah. Yayasan dan pemerintah. Ya. Jadi kalau memang beliau mengatakan demikian, tapi siapa yang pihak berwenang dalam hal ini? Dalam menyampaikan boleh atau tidak dia terima gaji dari yang lain. Karena double gaji. So, saya biasanya hampir-hampir tidak ada orang yang siap menggaji dengan double. Anda umumnya dari raja dapat, kemudian dari ustaz juga dapat, jemaah juga dapat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustaz, kami persilakan kembali, silakan telepon yang kedua di 0218236543 di belakang ibu tadi yang bertanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kami dari Pinrang. Ya, silakan. Pinrang, Pinrang, Pak. Ustaz. Pinrang mana Pinrang? Pinrang itu di mana, Pak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Pak siapa? Iya, silakan, Pak, pertanyaannya. Afwan Ustaz, kami mau bertanya bagaimana tripnya kalau kita kurang jelas, mau... Pak. Nanti jelas. Bapak agak diangkat sedikit suaranya. Diperjelas. Begini Pak, begini Ustaz, kalau misalnya pertanyaannya kita, kalau ada teman kita yang masih kerja di perbankan, trip-tripnya, bagaimana caranya kita mau ingin mengeluarkan dia dari perbankan? Iya, sedangkan di hukumnya orang yang kerja di perbankan, itu kan maksudnya paling dosa yang paling kecil itu kan berzina dengan ibu. Ya, besar, coba jelaskan Ustaz bagaimana tip-tipnya. Pertanyaannya bagaimana cara mengeluarkannya apa? Bagaimana cara mengeluarkannya? Allah yang beri. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum. Ini sebuah hal yang sangat baik. Baik. Konsekuensi dari Anda berteman bukan saja Anda berteman dalam maksiat atau dalam hal yang mubah, tapi yang paling baik berteman karena Allah. Bila teman Anda sedang melakukan maksiat, ingatkan dia kepada Allah dan usahakan dia keluar dari maksiat kepada Allah. Dan di antara maksiat kepada Allah Jalla fi'ula adalah sebagai pencatat riba dan saksi riba, yaitu orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan ribawi tadi. Maka menjadi kewajiban Anda untuk mengeluarkan dia dari tempat yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula ini. Terus cukup saya kira ya. Iya, mungkin ya. Caranya Ustaz, atau caranya Allah telah alam. Anda berikan buku-buku tentang ancaman riba, bukan ya. Kaset-kaset dakwah. Kaset-kaset dakwah tentang cara riba tadi, dan contoh-contoh orang yang telah mengalami pahit getirnya menjadi seorang pegawai di lembaga yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya kembali kami tunggu telepon yang selanjutnya, telepon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Halo. Kami berikan kesempatan kepada yang lain. Masih di 0218236543, silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon di 0218236543. Halo. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf? Dari Al, dari Sumatera Barat. Silakan Bapak Al. Ini saya mau tanya, ini ada seorang kakek, dia kan berhutang dengan seorang kakek bapak-bapak gitu. Jadi kebetulan sebelum beberapa hari sebelum dia udah sakit-sakit, sebelum meninggal, jadi kebetulan kakek saya ini ada hutang dengan bapak itu. Nah, jadi ditanyakan, kebetulan saya belum bisa membayar utangnya, katanya kan. Jadi kata yang bapak itu, oh, utang itu sudah saya zakatkan, katanya. Jadi apakah sah zakat seperti itu, atau apakah utang bapak saya, kakek saya dari rumah, atau gimana itu? Apakah, maaf pak, jangan ditutup dulu. Apakah yang berutang tadi memang salah seorang yang berhak menerima zakat? Gitu Ustaz ya. Pakai miskin gak dia pak? Mungkin gak pakai miskin, tapi belum bisa bayar utangnya gitu Ustaz. Iya, belum bisa berutang, tapi miskin atau tidak? Oh gitu. Nah kalau miskin ya, utangnya berapa pak? Aduh, saya gak tahu juga pak. Nah, ya, kalau utangnya kecil gak mampu bayar, berarti pikir miskin. Tapi kalau utangnya besar ya, dan itu kebutuhan bukan yang terlalu darurat, ini mungkin bukan fakir miskin. Walhasil kalau memang yang berutang itu adalah fakir miskin, ya, ukuran fakir miskin itu tidak terpenuhi kebutuhan sehari-harinya dia, ya, maka dengan demikian halal bagi dia menerima zakat tersebut. Wabillahi taufik. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan balik lagi ke pesan singkat Ustaz. Beberapa pertanyaan yang telah masuk kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara Priyo di Samarinda Ustaz. Ustaz, apa hukumnya dalam hari kurban setiap murid dianjurkan untuk membayar 50 ribu untuk membeli sapi kurban? Nah katanya untuk belajar kurban Ustaz, apakah ini benar kan Ustaz? Salah. Baik, alasannya Ustaz? Ini bukan belajar kurban namanya. Ini pembodohan dalam berkurban. Karena persyaratan kurban sah, satu ekor kambing. Untuk satu orang. Satu orang. Atau 7 ekor sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang. Hmm. Ini sekarang satu ekor sapi untuk 100 orang. Hmm. Pembelajarankah apa pembodohan namanya? Yes. Pembodohan syariat Allah Jalla fi'ula. Kalau ingin juga makan makan kambing atau sapi bareng ramai-ramai, bareng-bareng, bukan namanya kurban. Mari kita iuran semampunya, 50 ribu, nanti kita sembeli sapi, lalu mungkin dapat sapi mungkin segini, satu on, 5 on, 3 on, setelah. Tapi bukan kurban namanya, dan bukan pembelajaran kurban. Jadi sebagai orang tua harus bagaimana Ustaz kita? Sebagai orang tua jangan kasih uang ke atas nama kurban. Beritahukan pihak sekolahnya bahwa ini bukan kurban. Anda bukan mengajari anak kami berkurban. Membodohi anak kami dengan namlangka menamakan sumbangan uang biasa dan daging biasa dan menamakan kurban. Karena syariat Allah ada rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Baik Ustaz, pertanyaan berikut dari Abu Arel di Subang Ustaz. Ya. Ustaz ada mengajukan mubaraha. Apa mubaraha? Tahu setelahnya apa ini? Mubaraha kata apa Ustaz? Pada salah satu bank syariah. Murabaha mungkin Ustaz ya. Murabaha pada salah satu bank syariah. Ya. Oleh pihak bank tidak diberi barang tapi diberi uang. Apa hukumnya Ustaz? Ini bukan murabaha namanya. Ya. Yang murabaha itu Anda harusnya diberikan oleh lembaga keuangan syariah barang, bukan uang. Kalau Anda berikan uang, suruh beli sendiri, ini pinjam uang. Karena Anda terima uang, nanti Anda bayar berlebih lagi uangnya. Nah. Maka ini namanya riba atas nama apa tadi? Murahabah. Atas nama yang salah, sebetulnya namanya adalah riba. Jelas kalau riba itu. InsyaAllah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, apakah menabung di bank konvensional dan syariah yang ada bunga riba di dalamnya tapi biaya administrasi lebih besar dari bunga riba tersebut, apakah saya sudah terbebas dari mengambil hasil riba Ustaz? Tidak. Tidak. Karena memang harusnya Anda membayar kan? Ya, Ustaz. Untuk bukunya, biaya penyimpanannya dan lain-lain. Ya, memang kewajiban Anda bayar administrasi. Allahu barik fikum. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Sabit di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, nisab barang dagangan apakah mengikuti emas atau perak Ustaz? Barakallahu fik Ustaz. Allahu barik fik, mengikuti emas. Barang dagangan Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita akan balik kembali ke via telepon. Silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Mbak Allah. Di mana? Mbak Allah di Bekasi. Silakan Mbak Allah. Tanya, Ustaz, ini kan suami saya itu. Diperjelas suaranya, ibu, mohon maaf. Iya. Suami saya itu kerja di bank, tapi kan udah meninggal. Nah, sampai sekarang ini kan kami mendapatkan pensiun. Ah, itu gimana ya Ustaz ya? Hukumnya menerima pensiun dari bapak yang sudah meninggal kerja di bank, makan dari. Ibu bisa nggak hidup tanpa uang pensiunan itu? Bagaimana? Ibu bisa nggak hidup tanpa uang pensiunan itu? Bisa sih, iya. Apa? Bisa sih, Ustaz. Bisa, mudah. Karena uang pensiun itu pensiun dari pekerjaan yang haram. Jadi berarti gimana ya, Ustaz, kita? Uangnya diambil, berikan ke fakir miskin. Iya. Iya. Jangan untuk mati. Kalau ini punya pensiun yang lain yang halal. Oh, begitu. Berarti kalau kita setiap bulan mendapatkan pensiun, bisa daftarkan ke paket miskin aja gitu Ustaz. Betul. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang bertanya. Dan kami persilakan kembali, silakan di belakang Ibu tadi. Kami persilakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Rizki di Padang. Silakan Abu Rizki pertanyaannya. Di mana? Padang, Ustaz. Padang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Saya kan mau bekerja di perusahaan. Kemudian saya bekerja bersama tim. Apa? Bersama tim saya, tim saya sebagai ketua timnya. Kemudian anak buah saya ada 3. Nah, setelah menjalankan pekerjaan buah saya itu dianggap berhasil dan saya dikasih bonus. Umpama katakanlah 5 juta. Bagaimana pembagiannya bonus itu beserta anak buah saya dengan cara syar'i, Ustaz? Apakah bos mengatakan ini bonus untuk tim atau untuk Anda pribadi? Untuk tim. Jadi untuk tim, para tim perkirakan gaji mereka berapa biasanya dari masing-masing gajinya berapa? Masing-masing gajinya saya umpama saya 5 juta, mungkin anak buah saya yang 3 itu ada 4 juta, ada 3 juta. 4 juta? 4 juta sama 3 juta. 4 juta, 3 juta. Perbandingannya 3, 4, 5. Iya. Maka uang bonus tadi dibagi dengan perbandingan yang sama 3, 4, 5. Oh, dibuat persentase gitu ya? Betul, Masya Allah, tabarakallah. Oh, begitu. Jadi tidak, umpama saya langsung 5 juta dibagi dengan saya yang sebagai ketua tim, 2 juta kemudian dibagi rata yang lainnya 3 juta dibagi. Tidak. Oh, tidak ya. Betul. Jadi berdasarkan persentase gaji. Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ustaz, mohon ititannya Ustaz. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk diri kita dan yang mendengar dan kaum muslimin yang menyaksikan acara ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.